بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. الحمد لله إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita kemarin pembicaraan dari kitab Al-Firqah An-Najiyah sedang masuk dalam pembahasan min fadli tauhid, di antara keutamaan tauhid. Yang pertama, beliau nukilkan ayat Allah dalam surat Al-An'am bahwa tauhid akan memberikan jaminan keamanan dan petunjuk. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan, bagi mereka adalah keamanan dan bagi mereka petunjuk. Keamanan di dunia dan keamanan di akhirat, demikian pula petunjuk di dunia dan petunjuk di akhirat. Keamanan di dunia ini artinya tenang, tenteram, aman, karena dia bersandar kepada Allah Ta'ala. La khawfun alaihim walahum yahsanun. Wali-wali Allah, ahli tauhid itu, mereka tidak takut dan mereka tidak sedih. Petunjuk di dunia, dia semakin sempurna nilai istiqomahnya, semakin sempurna kualitas dia di dalam mewujudkan agama Allah, yang agama ini adalah petunjuk Allah Ta'ala. Ilmunya semakin sempurna dan amalnya semakin sempurna, baik amalnya itu kualitas zahir maupun kualitas batin, karena kualitas amal itu ditentukan dengan zahirnya mutaba'ah, ittiba, ditentukan dengan zahirnya rasa khusyuk, apa yang ada di dalam hati manusia. Apa hubungannya antara tauhid dengan petunjuk? Ikhwani fillah, tauhid dengan rasa aman, jelas bahwa orang yang hatinya semata-mata bersandar kepada Allah ini adalah akan menjadi modal keamanan yang besar, jadi modal keamanan yang pokok, karena dia merasa punya backing yang terhebat, yang merantasi, mumpuni, maha kuasa, maha menentukan segala-galanya. Kalau kita bersandar kepada yang seperti ini, tentu adalah yang ada ketenangan dan ketentraman. Tapi kalau bersandarnya kepada sesuatu yang rapuh, kalau itu melendetan, ibaratnya melendetan, cagak yang kuwede, kuat, gimana? Kencang enggak gegernya? Kencang. Tapi kalau lendetan kayu kapuk rapuh, baru untuk lendetan kretek-kretek-kretek, ya tidak akan memberikan ini rasa mantap dalam hati. Kurang lebih demikian tamsilnya. Adapun petunjuk, orang bertauhid itu orang yang dia pengen sempurna dalam mengabdi kepada Allah. Kalau tauhidnya sempurna, maka orang yang pengen sempurna penghambaannya kepada Allah, kira-kira semangat cari ilmu gak? Semangat. Maka petunjuknya semakin banyak, semakin sempurna. Saya pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. akhirnya belajar terus sampai dia menjadi hamba Allah yang sempurna. Setiap ada celah pengambaan, dia bersemangat, dia minat, dia belajar, dia pelajari ilmunya. Ini dari sisi ilmu, sehingga petunjuknya semakin sempurna. Dari sisi amal, orang yang bertauhid, amalnya semakin Allah berikan taufik, sehingga semakin sempurna dia untuk mewujudkan amal-amal pengambaan kepada Allah Ta'ala. Sehingga bisa membayangkan, ikhwan, orang yang bertauhid itu dia semakin sempurna petunjuknya, baik petunjuk ilmu maupun petunjuk amal. Bisa bayangkan? Kenapa? Apa kaitannya antara tauhid dengan petunjuk? Antum? Tadi udah kasih tahu. Apa? Tauhid memberikan jaminan petunjuk. Ya, maksudnya bagaimana? Hubungkan antara tauhid dengan sempurnanya petunjuk seseorang. Petunjuk ada berapa? Ya. Gimana antum? Karena tauhid kan semakin ingin mengenal Allah, karena semakin ingin mengenal Allah itu semakin ingin mencari petunjuk dan cara mencari petunjuk itu dengan cara mencari terus. Petunjuk yang kedua. Ya, apa itu? Kaitannya antara tauhid dengan amal. Diapain? Di mix apa? Di blender apa ya? Jadi sekali lagi, kawan, kaitan antara tauhid dengan petunjuk, petunjuk ada dua, ilmu dan taufik, hidayah ilmu, hidayah taufik. Apa kaitan antara tauhid dengan ilmu? Orang yang bertauhid dia selalu ingin meningkat ibadahnya kepada Allah. Dia begitu melihat celah pengambaan kepada Allah akan dia kejar. Sedangkan setiap amal itu menuntut ilmu, harus berilmu. Maka ahli tauhid akan semangat dia berilmu supaya amalnya terus bisa dia terus tingkatkan. Ini dari si ilmu, dia akan memiliki semangat untuk semakin menyempurnakan ilmunya biar dia bisa mewujudkan amal petunjuk yang Allah inginkan. Yang kedua, berkaitan petunjuk amal, petunjuk hidayah taufik, terbukanya hati dia untuk beramal. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha syakur, zat yang maha bersyukur, mensyukuri hamba, mensyukuri amalnya hamba. Balasan kebaikan itu kebaikan berikutnya. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan ihsan itu adalah dilakukannya kebaikan lagi? Seorang ahli tauhid begitu dia beramal baik, dia akan Allah bukakan kebaikan berikutnya. Ini balasan Allah Ta'ala, sehingga hidayah taufiknya pun akan semakin sempurna. Dengan demikian erat hubungan antara mentauhidkan Allah dengan petunjuk. Ini di dunia. Di akhirat, di saat manusia ketakutan dengan dahsyatnya suasana akhirat, Allah berikan rasa aman. Karena di dunia dia telah memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala. Ketika melewati sirat, Allah akan jadikan dia aman atau lancar meniti sirat. Karena meniti sirat, kelancarannya ditentukan dengan sejauh mana di dunia dia lancar menjalani agama Allah Ta'ala. Kalau di dunia dia lancar menjalani agama Allah Ta'ala, nanti meniti siratnya itu akan lancar. Tapi kalau dia menjalani agama Allah jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, maka dia juga akan jatuh bangun dalam meniti sirat. Kalau dia di dunia itu waktu menjalani Islam dedel duel dengan syahwat, dengan syubhat, bolak-balik maksiat, tenggelam lagi maksiat, bangkit lagi, maksiat lagi. Maka dia juga bisa dedel duel ketika mendaki sirat. Tahu enggak dedel duel? Tahu dedel duel? Enggak tahu. Hah? Gimana dedel duel itu? Kayak antum berobos pager ritok. Berobos pager, terus pagernya pager kawat atau pager duri-duri. Berobos begitu, dedel duel, garut-garut semuanya. Faham dedel duel? Cabik-cabik. Ah, barang siapa yang di dunia itu dia kecabik-cabik, yaitu syahwat, syubhat, maka dia pun di akhirat waktu niti sirat juga akan seperti itu. Barang siapa di dunia dia gelap dari cahaya Islam, artinya tidak ada cahaya Islam yang diambil, atau cahaya yang diambil sangat minim, hanya melik-melik, hanya melik-melik, maka di akhirat juga sama, meniti sirat akan melik-melik. Dikatakan Nabi melik-melik tau, cahayanya hanya melik-melik. Melik-melik itu apa? Hah? Melik-melik. Temerem. Mokoknya murupe cilik. Melik-melik. Ada yang cahayanya segede gunung. Wow, kencar-kencar. Jreng sampai ibaratnya itu padang jinggilang. Ada yang kata disebutkan cahayanya sebesar jempol kaki, kadang biar, kadang pet, kadang hidup, kadang mati, sehingga ini mengkhawatirkan orang tersebut. Ah, seberapa besar cahaya yang dia dapatkan di akhirat itu sesuai dengan seberapa besar cahaya Islam yang dia ambil di dunia. Maka semakin sempurna tauhidnya, semakin sempurna atau semakin gampang nanti dia meniti sirat, karena waktu di dunia orang yang sempurna tauhidnya, cahaya Islam yang ambil besar, kemudian dia selamat dari syahwat dan syubhat lancar-lancar, sehingga dia pun akan lancar meniti sirat waktu di yaumul kiamah kelak. Kemudian yang kedua, utaman tauhid kemarin sudah kita pelajari bahwa tauhid itu akarnya keimanan, bagian bonggolnya, akarnya keimanan yang menentukan semua cabang-cabang iman yang lainnya. Tidak ada tauhid, maka iman akan menjadi mati, tidak ada gunanya. Cabang-cabang yang tumbuh itu akan menjadi hancur, mati, kering. Sekarang kita masuk yang ketiga di antara keutamaan tauhid. Baca. Tauhid Tauhid karya Syekh Abdullah Bayat dijelaskan dengan kemanusiaan dan ketidakmaksumannya setiap manusia berkemungkinan terpeleset, terjerumus dalam maksiat kepada Allah. Jika dia adalah seorang ahli tauhid yang murni dari kotoran-kotoran syirik, maka tauhidnya kepada Allah serta ikhlasnya dalam mengucapkan la ilaha illallah menjadi penyebab utama bagi kebahagiaan dirinya, serta menjadi penyebab bagi penghapusan dosa-dosa dan kejahatannya. Ya, itu dulu. Yang ketiga, ikhwan, di antara keutamaan tauhid, ja'a fi kitab dalilul muslim fil i'tiqad wa tathhir. Dalam kitab dalilul muslim, petunjuk bagi seorang muslim fil i'tiqad wa tathhir, dalam masalah i'tiqad dan pensucian, li fadilati Syekh Abdullah Khayyab, yang ditulis oleh Syekh Abdullah Khayyab. Beliau di antaranya membuat pembahasan at-tauhidu yusabbibu sa'adah wa yukaffiru dzunuba. Tauhid akan menyebabkan kebahagiaan. Tauhid akan menyebabkan, membuahkan kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan, ikhwan? Orang dikatakan bahagia itu apa? Apa itu kebahagiaan? Siapa itu orang berbahagia? Hah? Ya, para ulama mengatakan as-sa'adah itu adalah itminanul qalbi wanshirahus sadri, tenangnya hati dan lapangnya dada, lapangnya jiwa. Itu dia orang yang betul-betul bahagia. Walaupun dia hanya punya sedikit harta benda, maka dia akan merasakan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu hakikatnya adalah ketenangan jiwa, kelapangan dada, itulah orang yang berbahagia. Sebaliknya, orang yang mereka walaupun dunia sedang bersama dengan dia, bicara karir, karirnya di puncak karir, bicara kekayaan, hartanya sangat banyak, bicara jabatan, orang penting dalam megang jabatan, dunia ibaratnya di tangan dia. Tapi kalau dia itu bersama dengan itu semuanya itu dadanya sesak, jiwanya gak tenang, hatinya gak tenang, jiwanya sesak, kira-kira bahagia gak? Gini aja lah, yang antun dep sate. Wow, orang bayangkan sewenang ya mangan sate. Tapi kalau pas ngedep sate itu dodonya itu sesek, galau, gelisah, itu kira-kira sate membuat dia bahagia enggak? Hah? Enggak akan. Tidak akan. Boleh jadi rasa satenya pun menjadi cemplang, tidak terasa sate lagi, dia tidak bisa lagi menikmati. Dunia yang sedang bersama dengan dia tidak akan bisa dia nikmati dengan selayaknya kalau hatinya gelisah, gundah, sempit. Tapi kalau antum hatinya tenang, jiwanya lapang, walaupun mangane hanya pakai pincuk, tahu pincuk, terus dodok di pinggir kali, kemudian sambelnya korek sama tempe, jangannya jangan bobor, tahu jangan bobor, kira-kira nyaman gak? Wow, sangat nyaman. Antum melihat para petani yang dia makan di pinggir selokan, di pinggir kali, di pinggir sawah, yang hatinya tenang, itu makan kayak gitu, tenang, tenteram, masya Allah, senang, lapang, enak semuanya. Ini kurang lebih gambaran orang yang bahagia dan tidak bahagia. Ah, hati orang ikhwan tidak akan betul-betul bisa berbahagia di dunia ini kecuali dengan menjadi ahli tauhid. Hatinya total bersandar kepada Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Bersandar kepada Allah Ta'ala itu membuahkan kebahagiaan. Dunia ini hanya kira-kira hanya dua warnanya itu, senang susah. Hanya itu. Dapat nikmat, senang. Kecabut nikmat, susah. Pokoknya senang susah antara itu aja, senang susah, senang susah, senang susah. Rata-rata warnanya itu secara umum. Ah, orang tidak akan bisa merubah susah itu menjadi senang kecuali ahli tauhid. Kecuali ahli tauhid, sehingga perkaranya semuanya menjadi baik. Ibaratnya ahli tauhid merubah sampah itu menjadi emas. Sampah menjadi emas dengan tauhidnya. Ketika dia mendapatkan nikmat-nikmat Allah yang menyenangkan, dia bersyukur. Dengan syukurnya itu hati dia lapang, hati dia senang, dan juga kehidupan pun merasakan senangnya dengan orang yang bersyukur tadi. Sehingga syukur itu akan melapangkan dadanya dan juga melapangkan dada orang lain. Antum kaya dan menyadari itu nikmat dari Allah Ta'ala, lalu antum sedekah sebagai tanda syukurnya kepada Allah Ta'ala. Dan iman itu ikhwan tandanya man sarrathu hasanatu wa asa'atu sayyi'atu fa huwa mu'min. Barang siapa yang kebaikannya itu membuat dia senang dan kejelekannya membuat dia susah, maka dia mukmin. Ini tanda iman itu, kalau berbuat baik senang, dia bersyukur kepada Allah, ini perbuatan baik dan membuat dia senang, tambah senang, dia lapang. Kemudian orang lain yang mensikapi orang yang bersyukur itu rata-rata senang atau benci, ikhwan? Orang lain merasakan senangnya atau benci? Ya senang, wong sugih terus sedekah, nyelomo, nyah-nyoh, dia gampang keluar sebagai bentuk amal kepada Allah Ta'ala, maka orang lain pun senang. Maka dari sisi ini dampak tauhid akan membuat dia semakin lapang dadanya dan semakin menikmati hidupnya. Sekarang kalau kena musibah, asalnya musibah itu menyedihkan, menyusahkan, tidak menyenangkan, tapi seorang mukmin akan bisa mengolah musibah itu berubah menjadi nikmat. Karena di balik musibah dia mendapatkan pahala yang sangat banyak, sangat banyak. Sehingga kesusahannya akan bisa berganti dengan kesenangan dia, kelapangan hatinya. Tamsilnya kurang lebih begini. Antum kehilangan sakyuto, berbes mili enggak? Berbes mili. Sedih. Tapi kalau antum kehilangan sakyuto terus dapat 10 miliar, gimana? Guyu apa tetap sedih? Ya dia akan senang. Orang kena musibah itu begitu. Dengan musibahnya itu seperti dia kehilangan sakyuto, sedih. Tapi di balik musibah itu, kalau dia bersabar, dia kembalikan kepada Allah, musibahnya akan menghasilkan keuntungan yang besar. Sampai kelak nanti di akhirat, ada orang yang berangan-angan, seandainya dia itu diberikan musibah berat, disayat-sayat kulitnya, karena tahu besarnya pahala Allah yang Allah berikan kepada ahli musibah. Maka tauhid itu akan menyebabkan orang bahagia, bisa membuat jiwa dadanya itu lapang, jiwanya tenang dalam hidup. Tapi Abu Kilabah ini masya Allah tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali alhamdulillah, Allah yang telah memberikan kepadaku apa yang tidak Allah berikan pada orang lain. Hal seperti itu hanya akan keluar dari orang yang mereka faham tentang Allah, sehingga faham tentang kehidupan yang ada. Itu dampak tauhid akan memberikan dia, mengantarkan dia berbahagia. Wa yukaffiru dzunub, dan akan menyebabkan seorang dia itu ini menghapuskan, akan terhapusnya dosa. Tauhid akan bisa menghapuskan dosa seseorang. Beliau katakan di sini, al-mar'u bihukmi basyariyatihi wa adami ismatihi qad tanzaliqa qadamuhu. Seorang itu yang dia sebagai manusia, yang keadaannya sebagai manusia, hukum manusia, maka manusia itu adamu ismati, orang manusia biasa itu tidak maksum. Tidak maksum. Artinya qad tanzaliqu qadamuhu. Terkadang tergelincir. Ini kakinya. Artinya terpeleset dalam perbuatan dosa maksiat. Ciri orang yang bertakwa, ikhwan, itu bukan berarti maksum. Artinya sama sekali tidak pernah berbuat dosa. Enggak. Coba antum ingat lagi ayat dalam surat Ali Imran kemarin, insyaallah telah pernah kita sampaikan. Ketika Allah menyebutkan ciri-ciri yang bertakwa itu pada kalimat wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardhu was samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju meraih surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Satu, orang yang mereka senantiasa berinfak baik dalam suasana lapang atau suasana sempit, rezekinya sedang banyak atau rezekinya sedang sedikit, dia senantiasa berinfak. Karena itu infak itu seperti kebutuhan dia untuk mendapatkan kedekatannya kepada Allah Ta'ala. Tentunya menyesuaikan yang dia keluarkan infaknya itu. Ya kalau dia posisinya pas kaya banyak, endoknya ya endok banyak. Kalau posisinya kaya emprit, endoknya ya endok emprit. Kalau posisinya kaya banyak, endoknya komprit, diguyu pitik. Wong banyak endoke emprit. Sugih mblegedu kok infaknya mung 10.000. Ya diguyu. Infak itu kebutuhan bagi orang bertakwa untuk senantiasa mendekat kepada Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, wal kadziminal ghaidha. Pandainya dia menahan marah. Bukan tidak pernah marah. Kalau antum enggak marah bahaya. Seweneng terus. Raiso nesu. Anaknya perempuan digondol laki-laki, enggak bisa marah. Saya enggak bisa marah. Kebo. Kalau kebo aja bisa marah. Marah yang terpuji. Itu yang harus dilakukannya. Kalau marah itu semata-mata karena dorongan hawa nafsu dia, ketersinggungan dan semisalnya, maka bagaimana dia bisa menahan marah? Wal kadziminal ghaidha. Dia pandai-pandai menahan marah. Bukan tidak bisa marah, ikhwan, pandai menahan marah. Tidak emosional, tidak temperamental, tidak suka melampiaskan marahnya. Pandai dia tahan marah. Yang kedua. Yang ketiga, wal afina 'anil nas. Dia suka memaafkan manusia. Pemaaf. Sehingga dadanya pun dibuat lapang. Sehingga dia tidak kehabisan untuk memaafkan orang. Terkadang orang bisa menahan marah tapi enggak memaafkan. Ini memaafkan. Dia tahan marah, lalu dia maafkan. Para nabi, ikhwan, Nabi Muhammad khususnya sallallahu alaihi wasallam, bagaimana super pemaaf. Super pemaaf. Luar biasa pemaafnya kepada orang-orang yang mereka bersalah, berbuat buruk, apalagi melihat orang itu orang-orang bodoh. Dimaafkan. Sampai berapa banyak orang yang terkagum-kagum dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Ada seorang pendeta Yahudi. Dia sudah tahu semua ciri kenabiannya. Dia tinggal membuktikan satu. Di antara cirinya itu, kalau dia dijelekin, dia tambah berbuat baik. Orang ini dia menghutangi kepada Nabi. Belum jatuh tempo dia sudah nagih sambil ngumpat-ngumpat Nabi. Sampai kemudian Umar Ibn Khattab darahnya mendidih. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal lehernya orang itu. Gergeten. Gergeten. Tahu gergeten? Ya gergeten. Kemudian kata Nabi, bahkan Nabi memberikan Umar, jangan begitu ya Umar. Haknya dia untuk menagih utang. Lalu Nabi memerintahkan untuk mengambilkan ya ini barang atau baitul mal untuk bisa menutup utangnya orang tersebut. Dan ternyata Nabi justru memberikan dua kali lipat dari utangannya itu. Satu untuk menutup utangnya, yang kedua sebagai pembayaran rasa takut yang dia telah diancam oleh Umar tadi. Dia sehingga mendapatkan pembayaran berlebih. Dimaafkan, kemudian dibayar berlebih. Ini akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah kedatangan orang Badui, kemudian sorbannya itu ditarik orang Badui sampai garut sini. Apa yang Allah berikan kepada Nabi untuk diberikan kepada dia. Ini sudah mau minta, caranya kuasar kayak gitu. Ini kalau yang dipelakan antum bagaimana? Langsung dijuotos sih nanti menyunyuk. Nabi, masya Allah, menghadapi yang seperti ini, Nabi terkenal luar biasa sehingga kawan dan lawan semuanya terkagum-kagum. Rasulullah SAW, para ulama, pewaris para Nabi, mewarisi akhlaknya Nabi. Satu contoh diantaranya adalah Syekhul Islam contohnya, yang kita ambil sebagai sampel. Syekhul Islam pernah diperlakukan oleh para ulama ahlul bid'ah. Ulama ahlul bid'ah ketika mengelilingi sultan itu suka membisiki dengan bisikan-bisikan untuk memperlakukan buruk kepada orang lain, memberikan fatwa-fatwa yang menyesatkan dan berlaku buruk. Di antaranya memfatwakan kepada sultan untuk membunuh Syekhul Islam. Maka akhirnya sultan menangkap Syekhul Islam tapi tidak dibunuh, di penjara. Yaitu Sultan Nasir Ibnu Qalawun. Kemudian ikhwan, Sultan Nasir Ibnu Qalawun ini ternyata kemudian dikudeta oleh Jasinki. Maka turunlah atau terkudetalah Ibnu Qalawun, yang naik Jasinki. Ulama ahlul bid'ah yang tadi memfatwakan untuk membunuh Syekhul Islam, dia akhirnya membaiat Jasinki dan kemudian menjadi penjilatnya Jasinki. Karena yang sedang berkuasa Jasinki. Maka melihat pemandangan seperti ini, betapa sangat dendamnya Ibnu Qalawun, sangat marahnya Ibnu Qalawun. Maka Ibnu Qalawun pun menyusun kembali kekuatan untuk bisa menggulingkan Jasinki. Bisa akhirnya digulingkan. Jasinki tumbang, Ibnu Qalawun naik lagi. Ulama yang tadi menjilat Jasinki, begitu Jasinki tumbang, ini kembali lagi kepada Ibnu Qalawun untuk dia Syekhul Islam supaya mereka merasa betul-betul terhina. Sudah begitu dikeluarkanlah kertas, yang isi kertas itu adalah fatwanya para ulama ini dulu yang memfatwakan untuk membunuh Syekhul Islam. Posisi sekarang Syekhul Islam memegang kunci. Ibnu Qalawun inginnya minta fatwa kepada Ibnu Taimiyah supaya dia mengeluarkan fatwa untuk bisa membunuh orang-orang ini. Kalau seandainya posisi Anda Ibnu Taimiyah bagaimana? Hah? Sikat habis saja dul. Dihabisi semuanya. Enggak. Ibnu Taimiyah tahu apa yang diinginkan oleh Syekhul Islam ini, yang diinginkan oleh Ibnu Qalawun ini, inginnya mereka dihabisi. Tapi kata Syekhul Islam, apa katanya, dia mulai memuji-muji ulama ini tersebut dan menasihatkan pada Ibnu Qalawun Wahai Sultan, seandainya engkau kehilangan mereka, engkau tidak akan mendapatkan pengganti seperti mereka. Bahkan menyarankan untuk mereka tetap untuk dimuliakan oleh Ibnu Qalawun. Dan Syekhul Islam katakan, adapun apa yang telah mereka lakukan kepadaku, aku maafkan. Ini diantara akhlak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kasus kedua, Al-Bakri. Ada ulama Al-Bid'ah namanya Al-Bakri. Dia akidahnya kuburi, mengajarkan bolehnya istighosah kepada mayit. Dan Syekhul Islam adalah orang yang sangat aktif untuk membuat rudut, bantan-bantan kepada ini bid'ah-bid'ah yang berkembang pada zamannya. Sehingga bantahan beliau banyak. Kepada orang-orang Syiah membantah, kepada Ahlul Kalam membantah, kepada orang-orang Sufi membantah, orang-orang Kuburi membantah. Sehingga orang yang dengki kepada beliau sangat banyak. Karena bantahan-bantahan Syekhul Islam terhadap ini kerusakan-kerusakan mereka dan beragama. Di antaranya Al-Bakri. Sampai kemudian Al-Bakri ini satu saat dia dengan konco-konconya melakukan pengeroyokan kepada Syekhul Islam. Dikeroyok dia. Beliau dikeroyok. Kemudian ketika terjadi pengeroyokan, masyarakat mulai berdatangan. Begitu mulai banyak orang berdatangan, Al-Bakri kabur. Karena takut dengan semakin banyak orang yang kumpul. Termasuk tentara-tentara yang datang. Kemudian masyarakat dan tentara itu mendesak kepada Syekhul Islam untuk bisa menangkap Al-Bakri, membereskan urusannya. Apa kata Syekhul Islam kepada mereka? Dalam hal ini haknya pada tiga ini pihak, hak saya, hak Anda, hak Allah. Adapun berkaitan dengan hak saya, maka mereka saya maafkan dan aku tidak akan membalas. Adapun berkaitan hak kalian, kalau begitu kemuliaan Syekhul Islam, bahkan ketika Al-Bakri itu menjadi DPO kerajaan, akan ditangkap dan akan dieksekusi, dia malah berlindung kepada yaitu Syekhul Islam ke rumah beliau dan dilindungi oleh Syekhul Islam, bahkan dimintakan syafaat pada yaitu sang amir untuk tidak yaitu menangkap Al-Bakri. Ini diantara kebaikan Syekhul Islam, berlapang dada. Antum lihat ikhwan, bagaimana bencinya Ahlul Bidah dengan orang semisal Syekhul Islam, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan betapa pemaafnya mereka kepada para ulama Ahlul Bidah. Saudi yang digambarkan negara Wahabi kecam, bengis, kemudian diperingatkan terus, jangan awas terpengaruh Wahabi, awas pengaruh Wahabi. Berapa banyak orang mereka mengambil dana dari Saudi, sekolah gratis, memakan ini biaya banyak dan digratis semuanya. Bagaimana Saudi memuliakan kepada jamaah haji, pelayannya semakin ditingkatkan terus. Berapa banyak orang yang menjadi buron negeri-negerinya masing-masing, kemudian masuk Saudi dilindungi. Dan ketika mereka dilindungi Saudi, malah merusak masyarakat Saudi dengan pemikiran-pemikiran bid'ahnya. Itu yang digambarkan negeri Wahabi, kerajaan Wahabi. Yang digambarkan kejam, bengis, kemudian penumpah darah, teroris. Berapa banyak kebaikan Saudi yang telah meluber ke negeri-negeri muslimin. Di negeri kita ini, berapa ribu masjid sumbangan orang-orang Saudi. Seandainya Saudi negeri yang digambarkan bengis, teroris, pembunuh, berapa banyak orang masuk ke Saudi akan dibantai oleh Saudi. Tapi setiap masuk Saudi aman dan dilayani dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, ini adalah akhlak yang menjadi warisan Nabi. wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka berbuat baik kepada orang yang berbuat, Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kemudian walladzina idza fa'alu fakhshatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha yastaghfirun dzakarullaha. Dan orang-orang yang mereka apabila melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan kekejian, maka segera mereka ingat kepada Allah. Imannya menggerakkan dia segera ingat kepada Allah, mengingat keagungan Allah, mengingat dahsyatnya azab Allah, maka membuat dia pun fastaghfaru lidzunubihim. Mereka segera meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Ciri orang yang bertakwa ahli tauhid bukan berarti enggak pernah dia berbuat dosa. Terkadang dia tergelincir ini dalam perbuatan dosa. Wa yaqa'u fi maksiatillah, dan dia tergelincir dalam maksiat kepada Allah Ta'ala. Fa idza kana min ahli tauhid al-khalis min syawa'ibi syirki. Seandainya orang tergelincir itu termasuk ahli tauhid yang murni, yang tauhidnya murni dari berbagai macam syirik, lepas dari segala macam syirik. Fa inna tauhidahu lillah, fa in tauhidahu seandainya tauhidnya itu karena semata-mata karena Allah, maka sungguhnya tauhidnya yang dia wujudkan itulah semata karena Allah. Wa ikhlasu fi qawli la ilaha illallah, dan keikhlasannya dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa inna tauhidahu lillah wa ikhlasahu fi qawli la ilaha illallah, maka tauhidnya dan keikhlasannya dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah yakunu akbaru amilin fi sa'adati wa takfiri dzunubi. Maka tauhidnya yang murni itu akan menjadi faktor kebahagiaan yang akan dia dapatkan dan terampunkannya dosa-dosa yang dia miliki. Dan wa mahau sayyi'ati, dan akan terhapuskannya keburukan-keburukan dia. Sebagaimana di dalam hadis yang beliau bawakan di sini, ikhwan, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullah wa rasuluh wa kalimatu alqa ila maryam wa ruhu minhu wal jannata haqqun wal nara haqqun adkhalallahu jannata ala makalan minal amali. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi bersabda, barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ini bersyahadat tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah Ta'ala, syahadat tauhid, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia berkeyakinan bersyahadat bahwa Muhammad adalah hambanya, kalimat Muhammad abduhu untuk menepis apa ini kawan, faidah kalimat Muhammad abduhu untuk membantah siapa, orang-orang yang ghulu, orang-orang yang mereka bersikap berlebih-lebihan kepada Nabi. Betapapun Rasulullah SAW itu adalah hamba, bukan Allah, bukan anak Allah, dan bukan, tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, beliau hamba. Tapi walaupun beliau hamba, beliau adalah Rasulullah, Rasulnya. Yang konsekuensinya kalau kita itu meyakini Muhammad adalah Rasul Allah, satu apa kemarin? Konsekuensi meyakini bahwa beliau adalah utusan Allah, apa ikhwan? Satu, membenarkan semua yang diberitakan Nabi selama beritanya sahih, tidak boleh kita mendustakan. Yang kedua apa? Mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi. Yang ketiga, menjauhi semua apa yang dilarang oleh Nabi. Yang keempat, tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan yang ketiga, wa anna Isa Abdullah wa rasuluh. Demikian pula Isa. Isa adalah hamba Allah, bukan anak Allah, bukan Allah, bukan satu yang di antara yang tiga. Isa adalah hamba Allah, tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Wa rasuluh, dan Isa adalah rasul Allah yang juga memiliki, yang wajib untuk ditaati, dibenarkan dan diambil ajarannya. Wa kalimatuhu alqaila Maryam, dan kalimat yang Allah letakkan pada Maryam, Allah tercipta dengan kalimat Allah, semua kita tercipta dengan kalimat Allah, yaitu kun, kemudian jadilah kita. Isa bukan kalimat Allah, tapi Isa tercipta dengan kalimat Allah, yaitu kalimat kun, jadilah kita. Isa bukan kalimat Allah, tapi kalimat yang Allah ciptakan dengan kalimatnya, yang lebih Allah istimewakan di antara yang lainnya. Sebagai tanda kekuasaan Allah, bahwa Allah ciptakan manusia, ada yang tanpa ayah, tanpa ibu. Siapa ikhwan? Adam. Ada yang tanpa ibu dengan ayah, siapa? Hawa. Ada yang dengan ayah dan ibu, siapa? Ya kita semuanya. Ada orang yang mereka tercipta tanpa ayah. Bukan tanpa ayah, bapak eran genah. Rajilas. Ah, ini semuanya tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Seandainya tercipta tanpa ayah itu adalah sebuah, yaitu keluar biasaan, yang bahkan kemudian dianggap memiliki sifat ketuhanan, lebih luar biasa lagi kalau terciptanya tanpa ayah dan ibu. Tapi Adam pun dimaklumi manusia, hamba, tidak ada sifat ketuhanan nempel kepada Adam. Isa adalah kalimat yang Allah, yang ciptakan dengan kalimat Allah, kun. Waruhu minhu, dan ruh dari Allah Ta'ala. Artinya ruh yang Allah istimewakan. Semua yang dinisbatkan kepada Allah, ikhwan, itu adalah litasrif. Makhluk yang dinisbatkan kepada Allah, litasrif, yang disandarkan kepada Allah untuk menunjukkan pemuliaan. Naqatallah, untanya Allah. Semua unta milik Allah, ciptaan Allah. Tapi untanya Nabiullah Saleh, ini unta khusus, mujizat. Ada nilai kekhususan. Baitullah, rumah Allah. Bukan berarti Allah itu di dalam masjid. Tetapi ini bangunan yang Allah muliakan, yang Allah jadikan sebagai rumah Allah. Orang yang masuk sebagai duyufur rahman, tamu-tamunya Allah, Allah akan muliakan. Tempat ini memiliki nilai kemuliaan. Walaupun tukang yang membangun sama, batu batanya sama, semennya sama, semuanya sama, untuk membuat WC, satu jadi WC, satu jadi masjid, berbeda kedua tempat ini perlakuannya. Wal jannata haqqun, surga itu benar, neraka itu benar, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Keyakinan-keyakinan ini yang akan mengantarkan dia mendapatkan surga. Surga itu ada surga dunia, surga akhirat. Surga dunia adalah itmi'nanul qalbi wa sarhu sadri, kebahagiaan, kelapangan sebagai ahli tauhid di dunia. Surga akhirat jannatun na'im. Ini tauhid akan memberikan kebahagiaan. Adapun tauhid akan menghapuskan dosa. Beliau terangkan di sini dengan hadis hadas, ada hadis di atas, inna jumlata hadis syahadat alati yashhaduhal muslimu bihadhil usuli tastaujibu dukhulul jannah wa darun na'im. Sejumlah rangkaian kalimat di atas, akidah, keyakinan tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang Isa, tentang surga, tentang neraka ini, sejumlah kalimat di atas, keyakinan di atas, persaksian-persaksiannya yang diucap, yang dimiliki seorang muslim, ini menjadi akar, menjadi sebab pokok orang untuk mendapatkan surga, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Wa in kana fi ba'dhi a'malihi, walaupun dalam sebagian amal-amalnya itu ada taksirat, ada kekurangan-kekurangannya. Walaupun pada sebagian amal-amalnya itu ada, yaitu taksirat, kekurangan-kekurangan. Akhlaknya ada yang kurang bagus, kemudian dermawannya kurang. Tapi kalau dia punya akidah yang benar, tauhid yang benar, ini akan menutup segala kekurangannya itu, akan menutup kurang-kurangan tadi, akan menjadi jaminan pokok untuk dia mendapatkan jannah. Walaupun nanti kadar tingkatan surganya akan bisa berbeda antara orang yang sempurna tauhidnya dengan orang yang mereka kurang kadar tauhidnya. Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam hadis Qudsi, ya Ibn Adam, innaka lau ataitani biqorabil ardi khataya thumma laqitani la tusriku bi syai'an la ataituka biqorabil maghfirah. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan dosa sebesar bumi, banyak besar dosa yang dia bawa, lalu anda menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukan denganku sama sekali, menjadi ahli tauhid yang murni tanpa syirik, niscaya akan aku datangkan kepada anda ampunan sebesar dosa yang anda miliki. Ini keutamaan jadi tauhid. Al makna, lau ataitani mimma yuqaribu mil al ardi dzunuban wa ma'asi ghaira annaka mutta ala tauhid la ghafartu lak dzunubaka. Maksudnya, seandainya anda datang kepadaku dengan dosa sebesar bumi, maksiat dan dosa sebesar bumi yang sangat besar, sangat banyak, dan ketika anda datang kepadaku betul-betul tidak menyekutukan Allah sama sekali, matinya di atas tauhid, akan aku datangkan ampunan sebesar dosa yang anda bawa. Dalam hadis yang lainnya dikatakan, man laqiyallaha la yusriku bihi syai'an, barang siapa yang dia menemui Allah, bertemu Allah tanpa menyekutukan Allah sama sekali, dakhalal jannata, maka dia akan masuk surga. Wa man laqiyahu tu yusriku bi syai'an dakhalan nar, kalau dia mati menemui Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, pasti dia masuk neraka. Sehingga dua hal yang memastikan, tauhid memastikan surga, syirik memastikan neraka. Hanya orang masuk surga itu ada yang langsung ikhwan, ada yang harus mampir dulu ke neraka, tapi nanti tauhidnya menjadi jaminan untuk keluar dari kekalnya neraka. Wa kullu hadhil ahadith yattadhihu minha fadlu tauhid. Semua hadis-hadis ini maka menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Wa annahu akbaru amilin li sa'adatil abdi wa a'dhamu wasilatin li takfiri dhunubi. Dan tauhid ini adalah sebesar-besar faktor yang akan menjadikan hamba ini bahagia, dan sebesar-besar wasilah sarana untuk tertutupnya dosa-dosa dan khotoyah, kesalahan-kesalahan dia, terhapusnya kesalahan-kesalahan dia. Inilah singkat penjelasan beliau berkaitan dengan keutamaan tauhid yang ketiga yang beliau bawakan, bahwa tauhid akan menyebabkan orang itu bahagia dan akan menjadi faktor terbesar terampuninya dosa-dosa. Ada pertanyaan? Insyaallah enggak ada. Cukup, ikhwan. Kita bersiang belum bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.